Seorang bapak ada giliran merawat dan menimang menggendong anak, masih bayi, karena mungkin istrinya sibuk urusan dapur, atau mungkin istrinya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya bapak. Ini bapak momong anak, dipikirnya anak itu masih kecil, masih bayi, tapi sambil mainan handphone. Dalam ruangan kasih mainan, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, lego-legoan, puzzle-puzzlean, kasih kertas, spidol, alat mewarnai, dan dibuka semua, kasih main sudah, main. Sambil jaga anaknya main, bapaknya begini. Kadang dia buka status WA, kadang dia buka ini dan itu. Dia pikir anak itu gak bisa mendengar. Dia pikir anak itu tidak melihat. Anak itu mendengar, bapak. Anak itu melihat, bapak. Sehingga di memorinya, itu yang tersimpan dan tertanam apa? Handphone, handphone. Terbentuk dalam pikirannya. Melakukan kebiasaan seperti yang dilakukan oleh bapak ibunya. Maka pas giliran dia bisa bersuara, bilang, "Abi." Mungkin dia gak bisa bilang handphone, dia gak tahu itu namanya handphone. Bilang, "Abi." Ngasih isyarat, "Umi." Sekali dia bisa bicara, "Abi, handphone." "Umi, handphonenya." Kalau gak dikasih, ada yang memberontak, ada yang diam. Tapi pas bapak ibunya gak perhatian, sampai akhirnya usia remaja tambah diperburuk oleh pengaruh lingkungan, semakin diperparah dengan apa, komunitas teman. Baru orang tua kemudian tanya sama ustad-ustad, apa tips supaya anak-anak tidak ketagihan handphone. Ustad suruh pusing. Dan dari bayi kok. Itu ayatnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, dan hati telinga, mata hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Artinya manusia itu Allah ciptakan di dunia, keluar dia lahir enggak tahu apa-apa, kemudian ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, ya. Itu tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur.